Konsultasi Syariah. Meninggalkan Jumatan karena menangani pasien. Pertanyaan, bolehkah dokter jaga tidak melaksanakan Jumatan? Karena jika ditinggalkan, takutnya ada hal yang tidak diinginkan terjadi pada pasien. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa sebab yang membolehkan seseorang meninggalkan Jumatan. Dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir, As-Suyuti, salah satu ulama Syafi'iyah menyebutkan beberapa udur yang membolehkan seseorang tidak sholat jamaah dan tidak Jumatan. Di antara udur yang beliau sebutkan adalah menangani orang sakit. Al-Ashbah wa Nadha'ir. Keterangan yang lain disampaikan Ibnu Abidin, salah satu ulama Hanafiyah, beliau menyebutkan beberapa udur untuk meninggalkan sholat jamaah dan Jumatan. Atau menangani orang sakit, maksudnya ketika si sakit bisa mendapat kesulitan dan merasa kesepian ketika yang menunggu tidak ada. Hasyiah Ibnu Abidin. Ini berlaku jika tidak ada orang lain yang bisa menggantikan. Jika ada orang lain yang bisa menggantikan, misalnya ada perawat wanita atau dokter wanita yang tidak wajib Jumatan, maka wajib digantikan mereka yang tidak wajib Jumatan. An-Nawawi mengatakan, ulama kami Syafi'iyah mengatakan, bahwa termasuk udzur meninggalkan sholat jamaah adalah posisi dia sebagai perawat orang sakit yang dikhawatirkan akan membahayakan pasiennya. Al-Majmu'. Di sini, mereka berbicara tentang udzur meninggalkan sholat jamaah, namun aturan ini juga berlaku untuk Jumatan. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin dinyatakan, Al-Hasan mengatakan, riwayat ini menunjukkan bahwa udzur Jumatan maupun sholat jamaah itu sama. Hasyiah Ibnu Abidin. Inilah yang menjadi pertimbangan fatwa Lajnah Daimah yang membolehkan meninggalkan Jumatan karena udzur menangani orang sakit. Lajnah Daimah ditanya tentang dokter yang jaga di rumah sakit bertepatan dengan waktu Jumatan. Apa yang harus dilakukan dokter ini? Jawaban Lajnah, dokter tersebut sedang melakukan tugas besar yang manfaatnya besar bagi kaum muslimin. Yang jika dia tinggal untuk Jumatan, bisa mengancam bahaya besar. Karena itu tidak masalah baginya untuk meninggalkan Jumatan. Namun dia wajib sholat duhur di waktunya. Dan selama memungkinkan untuk mengerjakan duhur secara berjamaah, wajib untuk dia lakukan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jika ada beberapa karyawan yang mendapat tugas bersamanya, maka mereka semua wajib sholat duhur berjamaah. Fatwa Lajnah Daimah. Kesimpulannya, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan ketika jadwal jaga bertabrakan dengan Jumatan. 1. Mencari dokter pengganti yang tidak wajib Jumatan. 2. Jika tidak ada, boleh tidak Jumatan, namun nanti sholat duhur setelah dokter lain sudah pulang Jumatan. 3. Jika ada beberapa dokter dan karyawan yang juga tidak Jumatan, maka mereka tetap wajib sholat jamaah di musola rumah sakit atau di ruang sholat yang disediakan. Demikian. Allahu a'lam.